Mitra Bisnis, hasil quick count pemilu legislatif mengerucut pada tiga partai, PDIP, Golkar, dan Gerindra, dengan calon presiden Jokowi, Abu Rizal Bakri, dan Prabowo. Masing-masing juga belum memiliki pasangan cawapres. Untuk membicarakan tentang hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial, ekonomi, dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, bagaimana analisa Anda untuk pemilihan presiden nanti? Siapa yang akan unggul, dan pasangan siapa yang paling ideal? Saya melihat kemungkinan ada calon keempat ya. Begini aliansinya kan belum jelas. PAN misalnya bisa masuk ke Jokowi, bisa masuk ke Gerindra. Terus PKS juga masuk ke Abu Rizal, masuk ke Gerindra. Nah ini kalau dicopot kan bisa bikin aliansi sendiri. Maksud saya kalau Demokrat sama PAN sama PKS bersatu bisa calon sendiri. Oh, kira-kira calon yang keempat itu siapa, Pak? Nah, itu tergantung Demokrat gimana nanti konvensi Demokrat. Kan gini loh, Demokrat ini kan 9,85% loh. Kalau ditambah PAN sama PKS itu lebih. Sementara kalau si Golkar sama Hanura pas 20. Terus Gerindra misalnya sama P3 malah kurang dia. Nah, dari tiga calon yang sudah ada, menurut Pak Kris, siapa yang akan naik? Ya, ini kalau dari popularitas ya Jokowi lah ya. Tapi gimana dengan Jakarta? Dia kan baru 2 tahun jadi gubernur dan juga tidak punya pengalaman memimpin skala nasional. Ya, dia cepat bisa menyelesaikan diri dengan tantangan. Ini orang tipe problem solver. Jadi, kalau dikasih problem, solusinya dia lihat cara ini. Gitu. Mungkin tidak kayak teknokrat yang canggih-canggih teori gitu. Ini tidak pakai teori ini dia. Ini. Seolah-olah pragmatis. Dia kayak Dahlan Iskan lah, pragmatis. Kalau berteori, berwacana, orang udah bosen. Jadi, kayak Jakarta itu planning udah banyak, tapi tidak pernah dilaksanakan. Gitu, nah. Jadi, sebenarnya problem Indonesia ini karena pelaksanaan. Kalau soal wacana, teori, planning, rencana itu udah berjubel dan udah banyak. Itu tidak ada gunanya semua itu. Gitu. Karena ditumpuk dari arsip. Nah, Jokowi ini justru ini kerja ini plak-plak-plak gitu. Sekarang ini kerja mau bikin MRT itu 5 tahun, nggak bisa hari ini dipencet MRT besok jadi ya. MRT 5 tahun itu salahnya gubernur yang dulu, 5 gubernur nggak kerja apa-apa. Tuh. Siapa wakilnya yang paling cocok, Pak Kris? Ya ini loh, artinya gini loh. Ini kan ada orang yang pintar tapi nggak populer. Ada orang yang teriak-teriak populer, tapi cuma bisanya teriak-teriak aja. Cuma susah. Nanti kita bikin, mesti bikin ini, kontes gitu. Solusi-solusi apa yang ditawarkan, jangan cuma slogan aja gitu. Kalau dia bilang mau naik harga bensin, terus duitnya buat apa gitu. Infrastruktur harus lancar, supaya rakyat lancar naik bus, naik kereta api, orang nggak perlu pakai mobil gitu. Kayak di Amerika, di Jepang kan pejabat pada naik kereta karena dia merasa capek, setia dari parkir, macet gitu loh. Tapi asal angkutan umumnya comfortable, nyaman gitu loh. Itu aja tuntutannya. Jadi maksudnya itu yang praktis gitu loh. Jangan cuma teori-teori yang kepinteran nggak percuma gitu. Tapi praktis mendeliver. Jangan juga cuma slogan loh, ekonomi kerakyatan, nah ini lah. Terus apa itu maksudnya gitu loh. Ada pihak berpendapat, wakil yang cocok untuk Jokowi adalah Yusuf Kala. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya kenal baik sama beliau. Too old lah ya. Itu Megawati bilang loh, kalau saya dibilang nenek-nenek, kan Jika kan lebih tua dari saya. Ya. Itu jawaban Megawati kepada Yaakob pertama, waktu Pak Yaakob mendukung Jika itu, Yaakob dari Kompas. Dia bilang loh, saya ini katanya sudah nenek-nenek, nggak boleh maju, sudah tua. Lah kok Pak Jika kan 5 tahun lebih tua dari saya. Ini butuh yang gesit ini. Demikian pengamat sosial ekonomi dan politik Kristianto Wibisono, saya Kori Lumentar.